Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana akhwat rahmatullah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang telah memberikan kita segala nikmat dan telah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita terus menerus menambahkan kefahaman kita dalam agama Allah Subhanahu wa Taala, dengan kita menuntut ilmu daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah menurut fahaman salafus salih rahimahumullah ta'ala. Dan alhamdulillah, seperti biasa ataupun seperti yang telah kita setujui, kita akan teruskan dengan kitab Sahih Muslim pada malam ini. Dan kita masih lagi di dalam kitab salat, di dalam babul azan. Dan satu perkara yang belum kita sentuh dan kita bahaskan adalah berkaitan dengan permasalahan at-tathwib ataupun perkataan as-salatu khairum minan naum, itu solat itu lebih baik daripada tidur. Sama ada ia dilaungkan oleh al-muazzin dalam azan yang pertama ataupun dalam azan yang kedua, ini daripada solat subuh. Adapun lafaz-lafaz azan yang lain telah kita bahaskan, jadi tidak ada masalah insyaAllah. Cuma permasalahan at-tathwib ini, dan at-tathwib ini asal maknanya daripada tawwaba yutawwibu, yang ini satu kalimah daripada kalimah taba yatubu ataupun tawb, maknanya ia kembali, itu asalnya. Sebab itu dinamakan pakaian itu tawb, sebab ia kembali kepada badan tersebut. Dan juga dinamakan pahala sebagai sebabkan bila seorang lakukan satu amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahala itu akan kembali kepada pelakunya. Jadi sebab itu sebahagian ulama mengatakan di dalam tafsir ayat di dalam surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan dan besarkanlah Tuhanmu, dan tiap kamu hendaklah kau sucikan. Jadi tiap ke sini sebagian ulama mentafsirkannya sebagai pakaian, yani sucikanlah pakaian daripada kotoran yang jelas yang nyata. Tapi di sana sebagian ulama mengatakan tiap kat sini menunjukkan kepada amalan, wa thiyabaka fatahhir, sebab antara makna tahu bagaimana telah disebutkan tadi adalah amalan, bersihkanlah amalanmu daripada kesyirikan, bersihkanlah amalan kamu daripada riak dan sum'ah dan seumpamanya, daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sedikit tentang makna at-tathwib. Dan tathwib ada mengandungi makna doa sebenarnya. Jadi itu sedikit tentang tathwib. Kemudian kita masuk kepada masalah yang berikutnya atau masalah yang ingin kita bahaskan adalah makna tathwib di dalam azan, yaitu seorang muazzin menyebutkan as-salatu khairum minan naum dua kali selepas dia mengucapkan hayya 'alal falah. Bila mengucapkan hayya 'alal falah, maka dia baca as-salatu khairum minan naum. Ini tidak ada masalah kedudukan at-tathwib selepas hayya 'alal falah. Muskilahnya adalah azan yang mana satu yang harus dibaca. Jadi kita akan membacakan pendapat-pendapat dan dalil-dalil. Untuk setiap pendapat ada sebenarnya tiga pendapat. Kalau kita nak jadikannya tiga pendapat, kalau kita nak jadikannya dua pendapat pun boleh juga. Itu balik kepada kita punya categorization. Jadi pendapat pertama mengatakan bahawa at-tathwib itu dibaca untuk azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Jadi ini pendapat sebahagian ulama. Kita tidak akan sebutkan siapa yang mengatakan demikian dahulu. Yang penting adalah hujah dan dalil itu. Jadi yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala. Di dalam hadisnya, as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum fil azanil awwali minas subuh. Jadi dalam hadis tersebut jelas mengatakan di dalam azan yang pertama daripada subuh. Jadi sesuai tak dalil ini dengan pendapatnya? Dengan pendapatnya apa? Azan subuh yang pertama. Hadisnya kata apa? Dalam azan subuh yang pertama. Jadi sarih. Sarih maknanya apa? Jelas. Disebutkan ke situ azan subuh yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza azanta azan subh al-awwal, fa qul as-salatu khairum min an-naum." Apabila engkau azan azan subuh yang pertama, maka katakanlah as-salatu khairum min an-naum. Jelas tak jelas? Jelas. Azan subuh yang pertama. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal. Baik. Ada pun pendapat yang kedua. Mereka mengatakan at-tasrif ini pada azan subuh, tapi yang kedua. Yang mereka mengatakan inilah yang diamalkan sekarang ini di hampir semua negeri-negeri Islam. Dan dalil mereka yang pertama adalah maksud daripada hadis tadi, dua hadis tadi, walaupun disebutkan azan subuh yang pertama, tapi mereka mempunyai tafsiran sendiri terhadap azan subuh yang pertama tu yang mana satu. Pada mereka, azan subuh untuk subuh ni sebenarnya ada tiga. Kalau kita nak kira semuanya sekali, ada tiga. Yang pertama adalah azan, yang asal dia adalah azan subuh yang telah masuk subuh. Betul tak? Iaitu bila terbit fajar sadiq. Nah, azan subuh yang kedua adalah iqamah selepas solat subuh. Apa dalilnya bahawa iqamah itu adalah azan yang kedua? Banyak dalil. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang masyhur, baina kulli al-adhanaini salatun. Di antara setiap dua azan solat. Maknanya apa? Antara azan dan azan ada solat sunat. Jadi jelas di sini bahawa iqamah itu dinamakan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai azan. Dan ini tidak ada masalah. Sebab iqamah juga boleh kita namakan dia azan kerana ia memberi maksud yang sama. Azan apa makna dia? Memanggil orang. Announcement. Pengumuman. Kalau azan yang biasa memang pengumuman tentang masuk waktu solat. Adapun iqamah juga jenis pengumuman. Tapi pengumumannya lebih khusus. Bukan hanya dah masuk waktu solat, dah nak dirikan solat. Faqamatis solat tu faqamatis solat. Telah dirilah solat, telah dirilah solat. Yang ini telah hampir-hampir nak dirikan solat, bukan telah masuk waktu saja. Jadi boleh tak dinamakan ni azan? Azan. Baik, yang ketiga yang mana satu? Yang ketiga adalah azan yang dilaungkan sebelum subuh. Sebelum subuh. Tapi kita tak ikut petik kan? Kita nak kira saja list dia adalah demikian. Yang pada waktu subuh, yang komatnya dan yang sebelum. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersabda azan apabila telah masuk waktu subuh yang awal, maka azan apabila engkau azan azan subuh yang awal dan riwayat tadi, maka sebutlah khair as-salatu khairum minan naum. Yang mana satu ni? Subuh yang awal. Jadi sebagaimana kita tahu, mereka yang berpendapat pertama, mereka faham bahawa dia mengikut pertama itu adalah yang sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi kiraan mereka adalah sebelum subuh itu adalah azan, yang subuh itu adalah azan juga. Adapun qomat mungkin kita tak kira sebagai azan, kita kira sebagai qomat dulu. Nah. Jadi oleh kerana itu mereka faham, adapun untuk jumhur ulama mereka kata azan subuh yang awal adalah yang telah masuk waktu. Adapun yang sebelum masuk waktu bukan azan subuh. Sebab belum masuk waktu. Tetapi azan itu adalah untuk mengejutkan orang yang tidur dan mengingatkan orang yang sedang solat. Ia kezanna'in zakira al-qa'im. Jelas dalam dua hadis Nabi SAW. Kita akan baca lepas ini. Jadi maknanya azan itu bukan untuk menandakan telah masuk waktu solat subuh atau telah masuk waktu subuh, tapi semata-mata untuk mengingatkan orang, untuk mengejutkan orang, untuk bersiap sedia untuk solat subuh. Sebab itu lepas itu disyariatkan juga sekali lagi azan. Dan inilah yang azan subuh. Jadi mereka kata azan subuh yang pertama itu adalah yang telah masuk waktu. Baik. Kemudian dalil mereka yang kedua, ini tentang penamaan azan ni, ada tambahan dalil ni, kita baca je yang ada dekat sini. Hadis-hadis yang waris berkenaan dengan at-tasbih ini, as-salatu khairu minan naw, apakah kedudukannya? Yang kita sebutkan tadi dalam An-Nasa'i dan juga dalam Musnad Imam Ahmad, apa kedudukannya? Maka mereka mengatakan semuanya ma'lul, yang ini mempunyai kecacatan, kelemahan. Dan ada yang disahihkan oleh sebahagian ulama, tapi di sana ada yang didhaifkan oleh sebahagian ulama yang lain. Maknanya bukan betul-betul jelas kesahihannya. Walaupun pointernya, dalalahnya jelas, iaitu pada azan subuh yang pertama. Daripada sudut sanadnya, ia tidak begitu sahih. Ia tidak sahih sebenarnya. Walau bagaimana pun, secara taktik daripada sudut hadis, kita akan keluarkan sanadnya apa semuanya, ia dianggap sahih. Lirairihi, maknanya bila dilihat semua sanadnya, semua riwayatnya, semua jalurnya, maka ia naik sampai kepada darajat sahih. Dan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Jadi ada pun jumhur mengatakan, kalau kamu nak pakai hadis ini, hadis ini masih dipertikaikan. Itu jelas, itu salah satu daripada hujah mereka. Dan dalil yang ketiga untuk jumhur, yajuzu an yakuna fil azanil awwali awit tsani. Minta maaf, ini adalah pendapat yang ketiga. Dalil tadi kita sebutkan, nanti kita akan sambung lagi. Pendapat yang ketiga adalah boleh kita tasbih ini as-salatu khairu minan naum. Kita pun suka, kalau kita nak buat azan yang pertama, kita tak payah buat azan yang kedua. Kalau kita nak buat azan yang kedua, maka yang pertama kita tak payah buat. Maknanya kita boleh pilih antara azan yang sebelum subuh dengan azan yang waktu subuh. Dan dalil mereka apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Sirin dari Anas bin Malik radhiyallahu an, para sahabat, minas sunnah idza qala al muadzin fi azan al fajr hayya ala al salat hayya ala al falah qala as salatu khairum min al naum. Dari Anas, termasuk as sunnah apabila muadzin berkata di dalam azan subuh hayya ala salat hayya ala al falah, maka dia kata as-salatu khairum minan naum. Jadi pendapat ni kata kita boleh pilih mana satu azan. Dan dalilnya mengatakan sunnah, termasuk sunnah. Adakah ini pendapat Anas ataupun ini sunnah Nabi? Sunnah Nabi, sebab dia dah kata minas sunnah. Jadi kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara dalil bahawa hadis ini marfu. Jam. Nah, jadi dalam azan subuh, dalam riwayat ini tidak disebutkan atau ditakyinkan secara spesifik azan subuh yang mana satu, mana-mana azan subuh. Jadi ini dalil untuk pendapat yang ketiga. Dan antara tambahan ataupun munafasyah lah, mana satu pendapat yang lebih kuat daripada sudut kita katakan hujah, sekarang ini mereka memakai dalil yang sama. Dalil mereka sama ke tak sama? Sama. Dua-dua menggunakan hadis, apabila orang itu baca ayat al-falah, kamu baca as-salatu khairun minan naum. Dan dua-dua memakai hadis dan kata dalam azan yang pertama. Jadi khilaf mereka sekarang ni adalah azan pertama itu yang mana satu? Apakah tafsiran azan yang pertama? Kalau kita sebutkan hujah tadi saja, kalau kita sebutkan hujah tadi saja, pada saya pendapat mana yang betul? Pendapat mana yang kuat? Pendapat yang pertama. Sebab hadis mengatakan dalam azan subuh yang pertama Nabi kata macam itu. Kemudian kita yang nak tafsirkan dia, oh sekarang azan ada dua ataupun ada tiga, komat pun satu lagi azan. Jadi nak ikut ijtihad kita, takwil kita, tafsiran kita pun, atau terus ambil lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut asalnya terus ambil daripada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni, tapi oleh kerana kita nak tahqiq, kita bentangkan lagi kata-kata ulama di dalam bab ini. Di sini telah disebutkan beberapa orang pendapat-pendapat ulama. Lajnah Ad-Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah daripada kibar ulama di Saudi, Saudi Arabia. Jadi beliau ataupun mereka telah ditanya daripada orang-orang di Sudan, di Khartoum. So, mereka telah membaca kitab Subulus Salam karangan Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Dan dekat dalamnya Imam As-San'ani mengatakan as-salatu khairu minan naum itu dikatakan di dalam azan yang pertama. Dan ini berbeza dengan apa yang diamalkan oleh orang-orang Islam, khususnya di mamlakah Saudi. Jadi apa pendapat komiti? Dapat kata apa kata mereka? Hadis-hadis yang waris di dalam bab ini, ada yang disebutkan oleh ulama jarah wa ta'dil sebagai ma'lul, dan ada di antaranya disahihkan oleh sebagian ulama. Ini daripada satu pandangan ataupun daripada satu jihad. Daripada jihad yang kedua ataupun angle yang kedua pula, terdapat di situ yang menunjukkan bahawa tasbih itu pada azan yang pertama. Dan juga terdapat di situ bahawa ia menunjukkan pada azan yang kedua. Dan mereka membawa hadis ini, maka As-Siraj dan At-Tabarani dan Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadis Ibn Ajlan dari Nafi' dari Ibn Umar. Dia berkata, kana al-azanul awwalu ba'da hayya 'ala as-salati hayya 'ala al-falah as-salatu khairum minan naum marratain. Maknanya adalah dalam azan yang pertama selepas hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah as-salatu khairum minan naum dua kali. Berkata Ibn Hajar, sanadnya hasan. Dan berkata Al-Ya'muri, isnadnya sahih. Dan Ibnu Huzaimah telah meriwayatkan, itu juga Daruqutni dan Al-Baihaqi dari Anas, yang tadi daripada Ibnu Umar, daripada Anas, minas sunnah iza qala al-mu'adzimu fil fajri hayya ala al-falah qala salatu khairum minan naum qala Al-Ya'muri wa ala isnadun sahih. Sama juga macam tadi daripada Anas, ini hadis telah kita bacakan, termasuk sunnah apabila muazzin berkata dalam fajar hayya 'alal falah, dia kata as-salatu khairum minan naum. Jadi dekat sini dah ada percanggahan. Satu jelas mengatakan dalam azan yang pertama, kemudian dalam riwayat Anas dia hanya menyebutkan dalam waktu subuh. Dalam waktu subuh. Kalau waktu subuh maknanya sebelum subuh ke dah masuk waktu? Dah masuk waktu. Kalau ikut tertibnya, inilah azan yang kedua. Inilah ayat azan yang kedua. Yang lain kita tak baca. Kemudian terdapat sebuah hadis daripada Abu Mahzurah. Dia berkata, "Kuntu ulaman sabiyan fa'azzantu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fajr yawma Hunain. Falamma intahaytu ila hayya 'ala al-falah qala al-haq fiha as-salatu khairum min an-nawm." Abu Mahzurah telah berkata, Abu Mahzurah ni adalah muazzin di mana kalau kita ingat lagi. Kalau di Madinah kita ada dua muazzin, Bilal dan Ibnu Umi Maktub. Kalau kita nak tambah lagi satu kat Madinah yang di Quba, kita ada siapa tu? Sa'ad. Kalau tak silap saya Sa'ad, check balik. Tapi di Mekah kita ada muazzin namanya Abu Mahzurah, seorang lagi. Baik, Abu Mahzurah mengatakan, "Aku dulu adalah seorang anak yang masih kecil, sobi, wahainya belum lagi balik. Baik, dan aku pernah mengazan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr, waktu subuh, pada peperangan Hunain." Jadi ini berlaku akhir-akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Hunain ini selepas pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah 8 Hijrah. Boleh. Jadi ini akhir. Kemudian apabila aku sampai membaca Hayya 'alal Falah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tambahkanlah padanya as-salatu khairum minan nawm." Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada wajah yang lain, dari Abu Ja'far, dari Abu Sulaiman, dari Abu Mahzurah, dan disahihkan oleh Ibnu Hazm. Baik, jadi mereka mengatakan, ada pun hadis-hadis yang menunjukkan bahawa tajwid itu pada azan yang pertama, dan apa yang dikatakan mungkin ia adalah pada azan yang kedua. Kemungkinan macam ni. Mula-mula pada zaman awal Islam di Madinah, azan itu ataupun tajwid itu pada azan yang pertama, yakni sebelum subuh. Kemudian istaqarra al-amru ala an yuqala fil adhani tsani. Kemudian selepas itu tetaplah azannya ataupun tajwid itu di dalam azan yang kedua. Kenapa? Sebab hadis Abu Mahzurah tadi. Dia hadis Mekah, perang Hunain 8 Hijrah, agak lambat. Bilakah disyariatkan solat 5 waktu? Akhir-akhir nak dekat hijrah, lepas tu mereka mula solat jemaah dan ada azan. Di Mekah tak ada azan. Azan mula di mana? Di Madinah. Kalau kita baca hadis-hadis dalam kitabul azan, mereka berbincang bagaimana nak panggil orang untuk azan, nak beritahu masuk waktu. Kan ada? Jadi itu di Madinah. Kalau ada hadis-hadis yang mengatakan pada azan yang awal, kita anggaplah awal tu memang awal betul, sebelum subuh punya. Okeylah, itu sebelum subuh. Tapi ni bila? Pada awal-awal Islam. Datang hadis Abu Mahzurah yang menunjukkan kepada kita, walaupun tak secara direct lah, tapi kita dah tahu dia punya tarikh dia. Ini yang dinamakan makrifatul tarikh, untuk menentukan mana satu hadis yang nasakh, yang dimansuhkan, mana satu yang memansuhkan. Jadi berkaitan lepas itu diazankan ataupun ditajwidkan di dalam azan yang kedua. Baik. Dan ditanya Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala tentang kalimah as-salatu khairum minan naum, adakah ia pada azan yang pertama ataupun dalam azan yang kedua. Sebab tu saya tak payah nak jawab, saya tinggal nak bawakan, kumpulkan dan sampaikan dia kata-kata ulama. Beliau menjawab, kalimat as-salatu khairum minan naum itu dalam azan yang pertama. Setelah azan pertama, semua kan kata azan pertama, semua tafsiran. Baik, apa dalilnya? Di azan pertama, hadis yang kita bacakan tadi, فَإِذَا أَذَنْتَ أَذَانَ الصُّبْحِ الْأَوَّلِ فَقُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. Wahai Bilal, apabila engkau azan, azan subuh yang pertama, maka katakanlah salatu khairum minan naum. Maka ia dalam azan yang pertama, bukan yang kedua. Walau bagaimanapun, yajibu an yu'lam, wajib diketahui mana satu azan pertama dalam hadis ini. Maka azan dalam hadis ini, azan pertama dalam hadis ini adalah yang telah masuk waktu, dan azan yang kedua adalah iqamah. Kerana iqamah itu dinamakan azan. Kemudian dia berkata, adapun azan selepas ataupun sebelum terbitnya fajar itu bukan azan fajar. Sebab itu orang ramai menamakannya azan akhir lail. Azan hujung malam. Kita tak panggil lah, pasal kita pun dah tak ada azan pertama, apalagi nak panggil dia azan hujung malam. Ulama zaman dahulu, orang ramai menamakannya azan hujung malam, akhirul lail. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis ini, dan kita pun dah baca dalam bab Ramadan selalunya, bab sahur ni ada, sesungguhnya Bilal itu azan pada waktu malam. Inna Bilalan azana bil lail atau yuazzinu bil lail. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah. Hatta tasma'u malah azana ibni ummi maktum, sampailah kamu dengar azan lagi satu, iaitu azan ibni ummi maktum. Kerana dia rajulun a'ma, seorang lelaki yang buta, dia tidak akan azan sampai dikatakan kepadanya asbahta asbahta. Sampai dikatakan kepadanya telah masuk subuh, telah masuk subuh baru dia start azan. Jadi Nabi SAW kata azan pertama tu waktu subuh ke bukan? Waktu malam. Jadi dinamakan azan tu azan malam, bukan azan subuh. Dan dalam hadis pun ada sebut azan malam ke azan subuh. Yang tadi kita baca, yang kita tulislah sikit eh, azan malam atau azan hujung malam, late night azan. Dan hakikatnya kata Syekh Taimin rahmatullah, dia bukan azan untuk solat subuh. Awak percaya atau setuju tak setuju, dia sebutkan dalilnya. Kerana Nabi SAW bersabda, inna bilalan yu'adzimu billayl liyukiza na'imakum wa yarji'a qa'imukum. Sesungguhnya Bilal itu azan pada waktu malam untuk mengejutkan orang tidur kamu, yakni orang yang tidur daripada kamu, dan supaya orang yang berdiri kembali, kembali tidur ataupun maksudnya stop solat, witirkan, habiskan witir, lepas tu siap-siap untuk untuk pergi solat subuh. Kalau tidak mereka tak tahu, mereka terus saja. Ini adalah nas sebenarnya menunjukkan bahawa azan Bilal, azan pertama yang orang nama pertama tu bukan azan subuh. Dan dalam hadis-hadis tadi berkata, yang mengatakan solatu khairu minan naum dalam azan subuh, kita tak boleh apply kat dalam sini. Kita kena apply dalam azan yang telah masuk subuh, yang ikut tertibnya azan yang kedua. Baik. Jadi maknanya adalah untuk mengejutkan orang yang tidur dan untuk orang yang sedang diri solat, kembali dan bersahur dan sebagainya. Jadi itu murajjih, dalil yang menguatkan pendapat jumhur. Boleh. Kalau tak ada dalil ni, macam tak kuat lagi. Baik, ada tak penguat lagi untuk pendapat jumhur? Kata Syekh Amin rahmallahu taala, dalil yang kedua. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu. Nabi SAW telah bersabda kepada seorang sahabat, Malik bin al-Huwairith, "Idza hadaratis salatu fal yu'adzin lakum ahadukum." Hadis ni sahih. Apabila telah masuk solat, telah hadir solat, maknanya telah masuk waktu, maka azanlah, hendaklah seorang daripada kamu azan untuk kamu. Tentang azan tak ada masalah. Pemahaman daripada hadis ini, apabila hadaratis salat, telah masuk solat, telah masuk waktu. Dan ini umum untuk semua solat. Betul ke tidak? Solat zuhur, bila awak boleh azan? Bila wajib seorang daripada kamu azan untuk kamu? Bila dah zuhur? Mana ada sebelum zuhur? Tak boleh sebelum zuhur. Begitu juga dengan asar. Dah masuk asar, baru seorang daripada kamu azan. Menunjukkan azan fardu ain ke fardu kifayah. Fardu kifayah, seorang cukup. Bahkan bukan sunnah ramai-ramai azan. Nah. Dan begitu juga solat maghrib, matahari terbenam, baru azan. Isyak begitu juga. Subuh, sama juga. Bila dah masuk subuh, barulah seorang daripada kamu azan. Dan itulah azan yang pertama, dan format adalah azan yang kedua. Jadi maklum bahawa solat tidak hadir kecuali setelah terbitnya fajar. Maka demikian, maka azan sebelum terbit subuh itu bukanlah azan subuh. Oleh kerana bukan azan subuh, maka kita tafsirkan azan subuh yang pertama dalam hadis-hadis tadi untuk solat khairu minan naum, semuanya adalah bila telah masuk waktu. Baik, kita belum selesai lagi. Ada lagi penguat-penguat ni. Dan dalil bahawa yang dimaksudkan dengan azan pada akhir malam adalah untuk solat sunat. Apakah dalil bahawa azan yang pertama tu bukan solat subuhnya azan, tapi adalah untuk solat sunat? Sebab kat dalam situ apa ada? As-salatu khairun minan naum. Dan kalimat khair menunjukkan kepada lebih baik. Solat lebih baik daripada tidur. Solat apa yang lebih baik daripada tidur ni? Kita semua faham solat, solat subuh lebih baik daripada tidur, ataupun solat sunat lebih baik daripada tidur? Sebenarnya dua-dua solat lebih baik daripada tidur. Banyak perkara yang lebih baik daripada tidur. Baik. Yang tadi saya cakap tu bukan kata-kata Syekh Zaini rahmatullah, dia sedang menukilkan kata-kata sebahagian orang. Antara dalil mereka yang katakan ia adalah untuk azan yang pertama, sebab fahaman mereka solat lebih baik daripada tidur adalah solat sunat, bukan solat subuh. Tapi di sini ada kemusykilan. Saya jawab ke. Apa hukum tidur? Mubah. Haram dulu kan? Tak haram. Tapi ada tak waktu tidur yang haram? Ada tak ketika yang mana awak tak boleh tidur? Haram tidur. Time solat lah waktu kan? Haram tidur. Kan saya tanya? Bila masuk waktu solat untuk subuh? Bila dah masuk subuh. Jadi bagaimana awak boleh paksa orang bangun padahal itu hanya untuk solat sunat? Halal, dia masih halal lagi tidur. Tidur dia masih halal lagi. Awak dah nak suruh dia bangun. Jadi buat apa kita nak sebut as-salatu khairun minan naum? Solat lebih baik daripada tidur. Tidur pun mungkin okey juga, tidur terus halal, masih halal. Jadi bila betul-betul secara forceful ataupun lebih agresif kita kejutkan dia tidur, sekarang dah masuk waktu subuh, as-salatu khairun minan naum. Solat subuh lebih baik daripada tidur. Sebab kali ini solat ni dah wajib dan tidak ada uzur lagi untuk kamu terus tidur. Jadi ini kemudian ada satu lagi permasalahan. Bagi mereka yang mengatakan takbir itu dibaca dalam azan yang pertama bukan azan yang kedua, mereka faham daripada sama juga angle dia bahawa solat sunat lebih baik daripada tidur ni. Sebab solat sunat ni tak wajib, dan khairun menunjukkan bahawa ada macam persamaan, antara solat itu dengan dengan tidur. Dua-dua boleh. Adapun untuk jadi oleh kerana itu mereka kata ia lebih sesuai disebutkan dalam apa? Dalam azan yang pertama yang sebelum subuh. Baik, ini dijawab khairun dekat sini, khairiyah dekat sini yang lebih baik. Tidak bermakna bahawa yang dibandingkan itu pun ada baiknya. Ya, eh? Kalau azan pertama tidur tu masih baik lagi kan? Pasal dia halal, halal dia masih baik lah. Solat, sunat, tahajud, witir pun baik, dah tentu baik. Jadi duduk ada sedikit baiknya, ada yang lebih baik daripada yang kedua, maka bolehlah kita buat perbandingan. Ini lebih baik daripada ini. Dan kata mereka tak sesuai kita baca pada azan yang kedua. Sebab ketika itu tidur dah tak baik lagi. Tidur dah tak baik. Tidur tu haram dah. Tidur jahatnya. Jadi solat subuh baik semuanya, tidur tak baik. Dan yang macam ini tak boleh dibandingkan, kata mereka. Awak tak boleh kata, kata mereka lah, bahawa contohnya seorang Nabi ataupun seorang malaikat lebih baik daripada iblis. Ini tak boleh compare punya, kata mereka macam itu. Sebab tak ada kebaikan pada iblis nak compare dengan malaikat lagi. Yang tak ada ke, burukkan terus. Daripada sudut apa? Daripada sudut hujah lah, eh? Nah, tetapi kata Syekh Zamir Rahmatullah, tidak ada masalah dalam bahasa dan juga dalam akal untuk kita sebut khairun. Walaupun tidak ada dekat situ sesuatu yang boleh buat buat perbandingan. Tidak ada pengungsian dekat situ. Khairun maknanya apa? Afdal, maknanya ahsan, lebih baik. Kalau kita katakan Zaid lebih baik daripada Amrun, maknanya Zaid banyak kebaikan, lebih sikit. Amrun ada kebaikan tak? Maknanya ada. Sebab dia ahsan, aktsara hasanan, lebih banyak kebaikannya. Ini daripada sudut bahasa je. Tetapi kata ulama' tidak. Sebab apa? Dalam Quran banyak kita jumpa Allah SWT buatkan perbandingan antara dua perkara, dua amalan. Satu daripadanya tak ada sedikit pun kebaikan perbandingan dengan yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmi jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaru al-bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru kepada pada kamu pada hari Jumaat ini untuk solat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegera kepada zikrullah dan tinggalkanlah al-bai', jual beli. Dan itu, yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Itu lebih baik daripada apa? Pergi solat Jumaat lebih baik daripada daripada jual beli. Ketika tu jual beli boleh tak boleh? Tak boleh. Baik tak? Sikit baik pun tak ada. Haram jual beli ketika ketika azan. Betul tak? Bahkan ulama mengatakan kalau dia jual beli dah masuk azan, jual kari 14 minit punya tak sah. Last minit jual air tebu, jual air tebu tak jual kat sini, air air katira. Tak sah tu jual beli. Yang diminum haram, yang diambil dia tu pun haram. Ini mazhab Hambali dan ini adalah yang rajin. Azan Jumaat yang dah masuk waktu punya. Boleh. Dan juga ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu kepada sesuatu tijarah, yakni jual beli, yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul dan kamu berjihad di jalannya dengan diri kamu dan dengan harta benda kamu yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Surah As-Saff. Jadi dalikum khairu, yang demikian itu apa dia? Iman kepada Allah dan akhirat. Ini sebesar-besar kebaikan. Bukan kebaikan, ini kewajipan. Tak ada lebih wajib daripada beriman kepada Allah dan Rasul. Dan jihad termasuk amalan yang amat baik. Jadi dibanding, tak ada khair. Ini sesuatu yang tak boleh dibandingkan. Tapi Allah SWT sebutkan dia khair. Wallahu khairun wa abqa. Dan Allah lebih baik dan lebih kekal. Al-akhiratu khairun laka minat dunia. Dan akhirat adalah baik, lebih baik untuk engkau daripada dunia. Jadi ini menunjukkan bahawa as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Boleh kita letakkan di dalam azan subuh yang telah masuk subuh. Jadi maknanya macam ini, salat subuh lebih baik daripada tidur yang haram. Boleh? Jadi semua yang mereka sebutkan, yang kita tahulah, telah dijawab oleh ulama. Jadi yang rajih adalah pendapat jumhur ulama. Kerana pendapat yang ketiga tu, kita boleh pilih mana satu azan. Ya, kalau kita lihat, tidak diamalkan oleh mana-mana ulama yang mu'tabar sebenarnya, ataupun tidak diamalkan oleh orang-orang Islam. Dan kalau kita lihat daripada sudut nazar argumentasi, kita dapati bahawa tidak mungkin kita boleh pilih mana satu. Dan sepatutnya khairu minan naum itu dibaca pada waktu azan, pada waktu subuh, yakni pada azan yang pertama. Nabi SAW dah sebut azan pertama. Jadi mana kita boleh kata azan pertama boleh, azan kedua pun boleh? Jadi pendapat tiga lemah daripada sudut itu. Faham eh? Jadi yang boleh kita apa ni, kita katakan untuk khilaf adalah antara dua pendapat yang pertama. Dan sebab-sebab tarjih telah kita sebutkan. Ya, yang pertama adalah daripada sudut hadis. Hadis-hadis yang menunjukkan adalah azan pertama secara sharih itu dihukum oleh sebahagian ulama sebagai ada istirab, yakni kegoncangan. Dan berkata Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala dan lain-lainnya bahawa hadis-hadisnya berguncang. Jadi mungkin sahih, tetapi asalnya dia bukan yang betul-betul kuat. Jadi tak begitu kuat untuk dijadikan hujah yang memutuskan. Kemudian telah kita katakan, taruhlah ia adalah hadis yang sahih pun, bahawa maksud daripada azan yang pertama dalam hadis-hadis tersebut, maksudnya adalah hadis azan yang kedua. Dan iqamah tu adalah azan yang ketiga. Dan terdapat dalil lain bahawa ada pengiraan azan ini kepada tiga azan, iaitu dalam solat Jumaat. Hadis ini daripada Sa'id radhiyallahu an, bahawa sesungguhnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan semuanya berapa? Azan ada dulu. Kita bacakan sekali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-muadzin bil ula min salatil fajr. Ini bukan nilai. Saya dah hafal maknanya, saya baca maknanya je. Azan pada zaman Rasulullah SAW adalah apabila khatib naik ke atas mimbar. Itu adalah azan subuh. Kemudian pada zaman Uthman, setelah ramainya manusia, maka dia telah menambahkan azan yang ketiga. Di pasar Madinah, di Zawrah. Baik, apa faham daripada hadis ini? dia buat satu asal. Asal dia Nabi SAW punya azan bila? Bila masuk zuhur. Apabila khatib naik atas mimbar, maka muazzin pun azan. Kemudian ditambah azan yang ketiga. Mana datang yang ketiga? Patut azan yang kedua. Siapa yang tambah ni? Azan ni Uthman radhiyallahu anhu. Bila dah ramai manusia. Sekarang saya tanya awak, macam mana awak nak tertibkan dia? Azan Uthman ni bila? Sebelum, tengah-tengah ataupun yang last? Semua orang kata, semua orang ijma' lah sebenarnya. Azan Uthman radhiyallahu adalah yang pertama. Tetapi dalam hadis, mereka semua sebut azan apa? Azan yang ketiga. Ketiga bukan maksud in order. Ketiga daripada sudut apa dia? Tambahan. Sebelum tau tapi. Sebelum. Dan ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat faham. Dan ini adalah istilah yang diguna pakai oleh para sahabat. Bahawa iqamah itu juga satu azan. Jadi azan pertama Nabi SAW yang pertama tu bila dah masuk waktu. Azan keduanya adalah iqamah. Uthman tambah lagi satu azan. Tapi dia letakkan di hadapan. Azan ni ketiga tapi dia dah jadi apa? Pertama. Bila kita buat, itulah azan yang pertama. Jelas eh? Okey, jelas. Jadi kalau awak faham ini, awak pergi kepada hadis-hadis yang mengatakan apabila engkau azan untuk azan subuh yang pertama, maka bacalah salatu khairum minan naum. Azan subuh yang pertama. Mesti ke pertama tu yang kat depan dia. Kalau ikut hadis Jumaat, azan pertama adalah yang dah masuk waktu. Actually dia adalah yang kedua. Jadi ini semua menguatkan pendapat jumhur ulama daripada sudut pemahaman hadis tersebut. Kalau hadis itu semuanya sahih. Jadi tidaklah sekarang ini, tidaklah betul-betulnya pendapat pertama mengatakan dalam subuh pertama itu betul-betulnya kuat. Bila telah dibawakan dengan hujah-hujah ini. Itu sebab kalau awak tengok satu angle saja, yang kita tahu ni adalah pendapat Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, dan siapa lagi kat dalam kitab Suhudul Salam, Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, kita ajarkan demikian. Walaupun secara komen gitu saja. Bahawa ia tidak begitu jelas bahawa azan pertama di sini adalah yang sebelum subuh. Dan sebab tarjih yang kedua, selain daripada hujah-hujah yang tersampaikan tadi, itulah yang diamalkan oleh orang-orang Islam di hampir keseluruhan negeri-negeri Islam. Sebenarnya hampir tak ada tempat yang mengamalkan azan, yakni as-salatu khairum minan naum, dalam azan pertama iaitu yang sebelum subuh. Sebenarnya tak ada. Jadi, kalau kita nak cakap 1000 tahun ada, lebih-lebih itulah. Tak pernah kita dengar bahawa mereka azan subuh ni tasbih dalam azan subuh yang pertama. Pendapat yang ketiga cuma kata apa ni? Boleh pilih. Pun tak diamalkan. Tidak diamalkan. Dan ini menguatkan bahawa apa ni, ulama kira-kira ijma'. Baik taruhlah. Kamu rasa bahawa pendapat kamu kuat. Sebab nak betul-betul berpegang kepada zahir hadis tadi, azan subuh pertama. Sekarang orang dah bertahun-tahun amalkan apa? Azan subuh yang kedua. Tahu-tahu awak datang, awak as-salatu khairum minan naum pada azan subuh yang pertama yang sebelum subuh. Apa gagal akibatnya? Ini kita tak nak cakap pasal dalil lah. Ini sekarang daripada sudut implikasi daripada aplikasinya. Sanggir tu. Apa implikasi awak ikut pendapat ini? Ini jangan takkan saya nak cakap semua. Tak nak cakap kat Singapura, azan pertama pun tak ada. Pergi negeri lain lah. Negeri yang dah biasa amat. Taruhlah dekat Saudi, Madinah, Mekah ni pun. Dah biasa. Mungkin 1000 tahun mereka dah tasbih dalam azan subuh kedua. Sekarang mereka tukar ikut pendapat ini dalam azan subuh yang pertama. Kalau awak tinggal di sana, apa apa agak rasanya? Apa agaknya akan terjadi? Cara jujur. Terperanjat, hairan. Dan lepas tu keliru. Lepas tu gaduh. Sesat menyesatkan biasa. Bahkan mentantang tu yang first, bina-bina dulu. Baru damai. Biasanya kita selalu cepuk sana cepuk sini dulu, baru nak damai. Orang akan kata bahawa ini perbuatan menimbulkan fitnah. Bagi orang yang mungkin faham, ada mungkin dia kata ini ijtihad ulama. Ya, ijtihad ulama level ulama, tapi level ni ini diamalkan dalam di kalangan masyarakat awam. Bukankah ia akan menimbulkan satu fitnah? Fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah tu lebih buruk lagi daripada, lebih dahsyat lagi daripada pembunuhan. Sedangkannya masalah khilafiyah tak memudaratkan apa-apa pun. Tak merosakkan solat kita. Kemudian saya tanya pun orang ramai datang kita cakap lah, apa hukum atas bid ni sebenarnya? Apa hukum baca as-salatu khairu minan naum dua kali dalam azan subuh, tak kira yang pertama ke yang kedua lah, apa hukum dia? Wajib? Sunnah. Apa maknanya sunnah? Kalau ditinggalkan, sah tak azan tersebut? Kena ulang balik tak? Ha, ini satu pertanyaan. Kalau awak terlupa muazzin, biasalah baru-baru subuh dengarkan apa ni, macam waktu lain, as-salatu khairu minanum, dia tak baca, dia terus saja. Pada ayat al-falaq dia pun kata Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah. Lama tapi tak baca. Ataupun dia keluar daripada bilik muazzin, orang tunggu, ya awak tadi tak baca as-salatu khairu minanum. Mak dia pun gabrah berpeluh, meletak, macam mana ni? Awak macam mana? Ha? Tak semua sunnah, tak ada apa-apa kan? Kena ulang balik tak? Sejuk sawi lepas tu. Ataupun insert aja. Ambil daripada apa ni? Hayat alal pala. Lepas tu salatu khairu minanam, salatu khairu minanam. Maksudnya kita repair lah daripada tengah. Dia kat situ rosak, kita ambil sikit sebelum dia, kita repair. Oh ni macam-macam dia cipiah. Ataupun mula daripada atas, macam solat. Ataupun biarkan aja. Jadi balik kepada hukumnya, ulama mengatakan tidak wajib. Syekh Zamin telah ditanya dah tentang masalah ini. Oleh kerana ia tidak wajib, dia tidak membatalkan azan tersebut. Azan tetap sah dan tak perlu nak kembali untuk ulang azan tersebut dan baca lafaz. Tetapi kalau yang tertinggal, contohnya asyhadu an la ilaha illallah, terlupa sekali je baca, macam mana? Terlupa nak baca sebahagian dan lepas azan, kembali ulang balik. Ulang balik. Adakah mesti ulang daripada awal? Tak perlu. Macam terlupa Fatihah sebahagian. Sebahagian Fatihah terlupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Tak sebut maliki yaumiddin. Terus ia kena ada yang kena istain. Macam waladdallin. Awak boleh ulang daripada awal. Awak ambil kat mana yang terlupa tu pun boleh, biasa macam Quran mana-mana awak terlupa tu. Faham? Jadi begitu juga dalam bab azan. Kecuali dah terlampau lama sangat jaraknya, maka kita ulang balik daripada awal. Boleh? Jadi menunjukkan bahawa lafaz as-salatu khairu minannawm ni sendiri tidak wajib. Dan kalau kita dah baca tadi hadis-hadis dalam Sahih Muslim, awak jumpa tak ada Nabi SAW ajar suruh baca as-salatu khairu minannawm? Tak ada kan? Dan bahkan itulah sebabnya saya terpaksa bawa masalah ini. Walaupun tak ada dalam Sahih Muslim, baik, tapi ada dalam apa ni? Dalam kitab-kitab lain. Dan telah kita sebutkan bahawa ini menunjukkan bahawa as-salatu khairu minannawm ni mula-mula mungkin tak ada pun, lepas tu baru dia ajar. Nak tahu asal usulnya at-tasbih, apa, bila mulanya, apa had dalil selain daripada yang kita bacakan tadi? Tadi saya nak bacakan tak jadi. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-muadzin bil ula min salatil fajr nama. Adalah Rasulullah SAW apabila muadzin berhenti diam, berhenti dalam yang pertama daripada solat fajar, beliau tidur. Faraka'a rak'ataini khafifataini qabla salatil fajri ba'da an yastabina al-fajru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan solat dua rakaat yang ringan sebelum solat fajar, selepas jelasnya waktu fajar. Tsumma taja'a 'ala shiqqihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-mu'adhdhin lil-iqamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baring di lambung sebelah kanannya sehinggalah datangnya muazzin untuk iqamah. Ini satu lagi dalil yang menguatkan tentang makna azan yang pertama. Dalam lafaz hadis ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bila muazzin berhenti untuk yang pertama daripada solat fajar. Yang pertama dari solat fajar. Kita tak tahu tahu sekarang ini yang mula-mula yang sebelum subuh ke ataupun yang selepas subuh. Tapi kita tahu bahawa dia adalah yang selepas subuh. Macam mana? Sebab hadis itu kata Nabi SAW akan solat dua rakaat yang ringan sebelum solat subuh tu. Baik, itu rakaat apa ni? Bila dah dengar azan, tak ada solat lain yang kita tahu kecuali apa? Solat qabliyah subuh. Jadi menunjukkan dalam hadis Bukhari ini azan yang selepas subuh itu dinamakan azan yang pertama. Jadi azan yang kedua mana? Yang sebelum ke? Takkanlah yang sebelum. Yang iqamah ni. Yang jelas kat situ selepas jelasnya masuk waktu subuh. Kemudian lepas qabliyah subuh, Nabi SAW buat apa? Baring. Tidur. Di lambungnya sebelah kanan. Sampai bila? Sampai telajak. Kalau kita garanti telajak punya. Lain-lain kalau kat rumah. Nabi SAW solat subuh ni kat mana? Dua rakaat ni kat mana? Kat rumah. Tapi awak boleh buat kat rumah lah. Rumah awak jauh. Tak ada orang yang datang ketuk pintu. Okay? Kalau ada pun tak sempat punya nak pergi masjid. Tapi Nabi SAW boleh. Sebab ada orang akan datang. Muazzin akan datang untuk kejutkannya untuk solat subuh. Dan azan yang dibacakan yang kedua adalah iqamah. Tetapi di sini ada satu permasalahan nak keluar lagi sedikit, bahawa ada orang yang nak amalkan hadis ini, iaitu sunnah tidur sejenak atau baring sejenak belah kanan selepas qabliyah subuh. Mereka buat kat mana? Kat masjid. Datang soal pertama baring ni dan lepas solat subuh dua rakaat qabliyah. Satu orang macam boleh tahan ni tau. Pasal tu pagi-pagi tu semua tidur kan tu diam tu. Solat tidur pun malas tu. Menyusahkan orang sebab tak faham praktiknya sunnah ini. Sunnah ini yang maka Rasulullah SAW pasang kat rumah. Kalau awak nak buat, saya kata kan boleh, lagi rumah tu tak jauh sangat dan awak rasa awak boleh bangun balik lepas tu. Tapi insyaAllah tak ada hal. Dan ini menunjukkan bahawa jarak antara azan subuh dengan qomat subuh panjang juga. Dia panjang sebab sempat nak baring. Tak seperti yang lain. Yang lain Nabi SAW solat qabliyahnya dalam rumah juga. Tapi tak ada Nabi SAW dari. Dan ditanya ataupun dibahaskan ni, kenapa apa hikmahnya baring ni lepas qabliyah? Kita katakan Nabi SAW sebelum tu buat apa? Solat malam. Pendek ke Nabi punya solat? Panjang betul. Baca Baqarah, Imran dan Nisa. Masya Allah, power. 156 juzuk. Tak terukuk dia macam tu juga. Sujud macam tu juga. Semua macam tu. 8 rakaat je dia tahu. Bukan 200 rakaat. Kita 200 rakaat pun tak terbuat. Yang cakap 20. Sebab kalau bacaan yang panjang, kita buat dalam satu rakaat, diri kita lama 2-3 jam. Apa boleh diri 2-3 jam? Kami 2-3 jam jatuh pengisan budak-budak ni. Lagi zaman sekarangnya budak-budak dengan bootnya, bos. Dan saya dah tengok lah, pukul 7 pagi je. Call in, baru dia punya komander dia cakap, gatuh sebab habis, bawa pergi, ya, pergi medik. Belum betul punya qiyamul lail. Nah, alhamdulillah, hikmahnya adalah untuk rehat sejenak. Sebab lepas tu nak salat, nak solat subuh. Solat subuh pun boleh tahan panjang juga. Alhamdulillah, itu dalil berkenaan dengan yang menguatkan pendapat jumhur ulama. Kalau kita kumpulkan, jelas dia lebih rajih. Okey, satu yang kita dah janji tadi. Nah, hadis asal usul at-tahwid, as-salatu khairu minan naum. Ini dalil bahawa pada mula-mula sekali belum ada pun as-salatu khairu minan naum, tidak disunnahkan. Ani bin al-Musayyib rahimahullah ta'ala, an Bilal annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'zinuhu bisolatil fajri faqila huwa na'im faqala as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, fa'uqirrat fi ta'zinil fajri fatabatal amru ala dhalika. Riwayat Ibn Majah. Ya, ini dari Bilal bahawa dia telah mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahu tentang azan subuh. Bilal nak azan, dia kasih tahu kepada Nabi SAW dulu. Tetapi dikatakan kepada Bilal, baginda sedang tidur. Maka Bilal pun baca dalam azannya, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Nabi tak ajar, tapi Bilal bacakan. Saya tak nak kata pandai-pandai ya. Lepas tu yang berlaku, fa'ukirrat fi ta'zinil fajar, kemudian ia telah dibenarkan, ditakrirkan dalam azan subuh. Maka tetaplah perkara tersebut selepas itu. Hadis riwayat Ibn Majah. Jadi ini asal usul at-tasbih. Bilal bila tahu atau bila dia beritahu Nabi tidur dah masuk dah subuh, dia baca solat lebih bagus daripada tidur. Asal dia kemudian nak apa ni? Nak apa ni? Nak beritahulah pada orang. Ya, ini satu pemberitahuan tambahan. Jadi Nabi SAW dapat tahu tentang hal ini, maka Nabi SAW menyetujui. Jadilah dia sebuah sunnah takriri. Dan kemudian Nabi SAW perintahkan pula lagi bagaimana dalam hadis lain. Riwayat yang kedua tentang hal ini maknanya serupa, rawal Baihaqi wa Tabarani wa ghairuhuma anna Bilal radhiyallahu anhu qala as-salatu khairun minan naum hina wajada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqida fa qala ma ahsana hadha ya Bilal ij'alhu fi adhanika. Dalam riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan lainnya, sesungguhnya Bilal radhiyallahu anhu telah berkata, as-salatu khairun minan naum, apabila mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya ini wahai Bilal, jadikannya ia di dalam azanmu. Jadi ini lebih jelas daripada riwayat pertama. Berkata At-Tirmizi, okay, ini yang lain itu semua kita tak perlu nak baca. Jadi ini adalah asal usul at-taswib. Balik semula kepada aplikasi pendapat yang kita kata yang mungkin marjuh, yang lemah dalam hal ini. Pertama, kita dah katakan orang semua dah amalkan macam ni, tiba-tiba diamalkan yang lain, ia akan menimbulkan ittirab, keguncangan di antara orang-orang Islam. Sedangkan ia bukanlah sesuatu perkara yang sangat yang wajib. Ia satu perkara yang sunat. Dan pendapat yang jumhur itu juga berdasarkan dalil, walaupun mungkin awak tak anggap ia satu pendapat yang kuat. Tapi mana lebih kita utamakan, tarjih kita, pendapat kita ataupun kesatuan ummah dalam masalah itu. Yang kedua, keguncangan yang mungkin juga timbul daripada pendapat ini, apa dia, selain daripada setakat benda baru orang pun kecoh, ialah kalau dibaca as-salatu khairu minan naum sebelum subuh, apa yang berlaku? Orang tengah sahur dengar as-salatu khairu minan naum, semua faham apa? Kalau dah biasa bahawa ini adalah untuk azan kedua, semua ingatkan dah masuk subuh, cepat-cepat mereka akan apa? Mereka akan tinggalkan makan. Tapi ternyata ia belum lagi, belum lagi subuh. Terbalik pula kalau orang bangun, dia tak dengar azan yang pertama, dia bangun, dia bangun, dia sahur, lepas tu dengar azan. Dan azan ini sebenarnya dah masuk subuh, dan awak tak baca as-salatu khairu minan naum, dia dah biasa as-salatu khairu minan naum. Kalau tak dengar, maknanya ini belum subuh lagi, dia pun continue makan, syok aja. Tahu-tahu dia iqamah, macam ni. Dan dia, jadi dia akan timbulkan lebih keguncangan, balah sebenarnya di antara umat Islam. Dan mungkin mengibatkan orang was-was, atau mungkin merosakkan sama sekali apa, ibadah mereka. Ya tidak? So, ini antara mafsadah. Sedangkan apa ni, perkara ini takat untuk ucapan ini tidak wajib, hanya sunnah. Dan yang ketiga, kita katakan sebenarnya berapa lamakah jarak antara azan pertama dengan azan kedua? Ini kita punya faham lah, azan kedua. Ini bukan iqamah. Berapa lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kita dapati dalam hadis Nabi SAW, tidaklah antara dua azan itu, yang ni seorang daripada mereka naik dan lepas azan, dan lepas tu satu orang lagi turun, satu orang lagi pula naik. Itu je beza ni. Banyak 10 minit. Kalau berapa meja lah nak naik tu, apa ni, masjid Nabi tak ada tangga naik atas tu. Masjid Nabi, orang tak panjat masjid. Jangan ingatkan Bilal panjat masjid tu. Dan tak ada menara. Bukan macam masjid gitu, tinggi-tinggi tu. Atas bagian ulama kata menara-menara tu semua tidak ada sunnahnya. Jadi kat mana mereka panjat, atau ke mana mereka azan? Jadi Bilal akan naik rumah yang berdekatan, yang naik yang agak-agak tinggi, dekat situ dia naik, dan situlah yang dia azan. Jadi lepas azan pertama tu dia akan turun. Jadi lepas tu Ibnu Maktum pun akan naik. Itu je jarak dia. Tak berapa lah, jauh sangat. Jadi takkan itu yang pasal kalau awak nak dahulukan lah solat tu khairu menanam kat sini ke kat situ, sikit aja. Tapi mungkin mengakibatkan fitnah yang banyak. Jadi tidak berbaloi lah kata orang tu. Jadi sebab tu sepatutnya tempohnya dalam masa setengah jam ataupun kurang daripada itu. Kalau nak tambah pun tak adalah lebih daripada satu jam. Tak lebih daripada satu jam. Takkan untuk orang ramai siap-siap untuk mandi ataupun untuk sahur, dan juga untuk solat subuh, untuk keluar untuk solat subuh. Jadi ini semua menguatkan pendapat jumhurul ulama dalam masalah. Assalamualaikum. Yang paling terakhir jawapan untuk apa? Oh, maknanya seorang yang dengar as-salatu khairun. Yang lain semua kita dah baca kan minggu lepas. Jawapakah yang kita baca bila muazzin baca? Antara hadisnya adalah faqulu mithla ma yaqul. Maka katakanlah seperti apa yang muazzin itu baca. Baik. Jadi kalau dia baca as-salatu khairun minan naum, seharusnya kita baca as-salatu khairun minan naum. Cuma bila dia baca ayat ala salat, ayat ala falak, Nabi SAW ada ajar zikir yang khusus. Tu bacalah hawla wa la quwwata illa billah. Itu je. Untuk yang lain-lain lafaz, ikut aja macam mana dia baca. Dan dalam asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada baca lain wa ana asyhad. Kan ada? Sabitu billahi rabban wa bi muhammad rasulan wa bil islam dinan. Jadi itu je bezaan yang seratus khairun dan tak ada lafaz-lafaz lain. Kalau ada dalilnya, yang sahih kita amalkan. Kita tahu tidak ada dalil yang sahih. Apa yang ada dalam hadis? Sadaqta wa bararta. Ha, itu ada dalam 10 salam. Tak sahih. Tak sahih. Itu juga dalam qaqamati salat. Ada yang mengatakan apa? Aqama Allahu adamaha. Allah semoga mendirikannya dan meneruskannya, mengekalkannya. Itu juga adalah hadis yang lemah. Jadi kita baca saja sebagaimana yang muazzin itu. Di tempat kita tak ada hal, Malaysia pun tak ada dua azan. Tapi belakangan ini dah ada lah, di Indonesia dah ada lah. Saya dah pernah tinggalkan sekejap. Jadi mereka, kita sekurang-kurangnya dekat Singapura ni, walaupun tak ada, sebenarnya kita terdedah lah tentang isu ni. Dan insyaAllah saya harapkan apa ni, huraian kita tu apa ni, insyaAllah ilmiah, kita cuba berlaku adil. Saya dah dengar apa Kahujah Syekh Albani Rahmat Ta'ala, basically lafaz hadis tersebut pada azan subuh yang pertama. Ya, nak tulis tapi saya rasa boleh faham. Hadis itu yang filem maknanya dekat situ. Cuma yang penting adalah kita hafal sikit. Kalau tak hafal kita dah catat. Hujah-hujah penguat. Nah, hujah-hujah penguat untuk jumhur ulama. Ya, kita akan ringkas sekali lagi. Apakah hujah yang menguat bahawa azan pertama dalam hadis tersebut adalah azan yang telah masuk waktu? Asalnya azan itu bila dah masuk waktu ke belum? Dah masuk. Jadi asal dia dah masuk. Kemudian satu lagi adalah berkaitan dengan hadis Nabi SAW, apabila hadaratis solat, bila telah masuk waktu, hendaklah seorang daripada kamu azan. Dan daripada sudut makna, azan yang pertama itu dinamakan azan malam, azan hujung malam, dan dia bukan azan subuh. Dan yang ketiga, dalam hadis Nabi SAW kata ia adalah untuk mengejutkan orang yang tidur supaya bangun solat sunat. Jadi adalah azan solat sunat. Dia adalah azan apa? Azan solat sunat ataupun azan waktu sahur untuk orang sahur. Dan satu lagi adalah dalam syariat, dalam hadis solat Jumaat, kan ada? Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menambah azan yang ketiga, sedangkan dia adalah azan yang pertama mengikut tertib. Tapi dinamakan ketiga. Jadi yang pertama mana satu? Yang telah masuk waktu. Baik. Apa lagi? Ada lagi beberapa apa ni dalil yang telah kita sebutkan. Jadi ini semua menguatkan apa dapat ni, selain daripada sudut apa ni, implikasi daripada mengamalkan pendapat itu. Allah. Ada soalan lain? Sebelum itu, hukum azan subuh yang pertama, apa hukumnya? Wajib ke tidak wajib? Yang sebelum waktu itulah. Macam tempat kita sekarang, adakah mereka yang tak amalkan tu telah buat bid'ah? Patut tak kita keras-keras dalam bab? Nah, kita semua setuju bahawa azan yang sebelum masuk waktu itu adalah satu sunnah. Ia mempunyai maksud jelas. Baik. Tetapi untuk melampau-lampau atau berlebih-lebihan dalam mengamalkan perkara ini, sedangkan banyak lagi perkara lain yang lebih perlu, maka ia bukan termasuk hikmah dalam berdakwah. Dan kedua, kalau untuk konteks Singapura, saya tak nak cakap di Malaysia, wah, ada azan yang azan kita pertama pun belum betul lagi. Macam mana nak tambah lagi tu azan yang cuma orang masjid je dengar? Siapa yang tidur dalam masjid je dengar azan yang pertama? Kalau kita amal, sebab azan kita tak keluar daripada masjid. ni setakat nak apa kita katakan tu nak macam apa ni, go through the motion, tapi tidak ada apa, tidak ada maknanya. Jadi tak perlu dulu kita amal. Dan kalau yang mengakibatkan fitnah, maka lebih-lebih lagi lah kita apa ni, kita tinggalkan dulu, kita tinggalkan dahulu. Dan kalau macam tempat kita, sedangkan azan subuh yang pertama je jiran-jiran dah mengamuk, kejutkan daripada tidur, apa lagi kalau kita tambah lagi satu setengah jam sebelum tu, lagilah diorang marah. Jadi yang penting di sini adalah apa ni, kita dahulukan benda-benda yang perkara yang lebih penting daripada itu, perkara yang wajib dan seterusnya. Allah SWT. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Minggu depan kita ambil tafsir. Tapi daripada tahun lepas saya sebenarnya nak buat perkara ini. Saya nak kita buka surah An-Najm, bintang. Wan-Najmi wa ma hawa, kan ada. Kenapa saya pilih nak tafsirkan surah ini? Surah ini tak berapa panjang sangat. Tetapi di dalam surah ini terdapat apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebaik-baik kita menyampaikan kepada masyarakat tentang Isra Mi'raj, kita kembalikan kepada apa? Al-Quran dan pada hadis. Hadis kita dah baca dah sebenarnya, dalam Kitabul Iman dah baca dah riwayat yang berbagai-bagai. Tapi asalnya dia ada dalam Al-Quran. Jadi tak tahu, mungkin kita sempat dalam satu pertemuan, kalau tidak dalam dua pertemuan, insyaAllah kita selesaikan apa ni, tafsiran surah An-Najm. Jadi kalau ada kitab, bawa lah. Kalau tak ada, tak boleh, saya tafsir. Boleh? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.